السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-1, dan insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari ayat yang ke-45, insyaallah taala. Betul ya Pak Edi ya? Ayat 45 Pak Edi. 45 benar Ustaz. Ya. Fadhal antum baca. Ya. Ya, insyaallah Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Wa huruf ataf istain. Dulu Pak. Terjemahin dulu. Wasta'inu bisabri wassalah, dan hendaklah kalian memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya itu lakabiratun, sungguh berat, illa alal khasyi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Naam. Wa huruf ataf ista'inu ma'tuf ke fa'aminu bisabri jar wa jar majrur. Wa huruf ataf as-salu ma'tuf as-salati. As-salati ma'tuf ke as-sabri. Wa huruf istifham istifnafsiyah istinaf nam. Ya. Inna harfu tauhid wa nasbi. Ha ismu inna lakabiratun, sebagai khobar ina, illa huruf istina alal khosiin jar majrur. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ya. Wasta'inu fi kulli umurikum bisabri wa jami'i anwa'i. Bijami'i anwa'ihi. Wa kadzalika sholati wa inna kadzalika sholatu wa kadzalika sholatu wa innaha wa innaha la syaqatun wa innaha la syaqatun illa 'alal khashiin alladzina yahsauna allaha wa yarjuna ma indahu wa yuqimu wa yuqinuna annahum mulaku rabbihim jalla wa ala ba'dil mauti wa ba'dal mauti ba'dal mauti wa ala ba'dal mauti wa annahum ilaihi raji'una yaumal qiyamati lil hisabi wa jazai. Naam. Yasta'inu, mereka mohon pertolongan. Ini bukan mereka. Dan mohon mintalah Pak pertolongan. Kalian. Yasta'inu kalian mohonlah pertolongan. Fi kulli umurikum, dalam setiap urusan kalian, bisa beri dengan sabar, wa jami'i anwa'ihi, dan semua bentuknya. Wa kadzalika sholatu, dan demikian juga dengan sholat. Wa innaha lasakotu, dan sesungguhnya itu lasakotu sungguh sakotu kali. Sulit. Sungguh sulit illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yahsauna Allah, yaitu orang-orang yang takut pada Allah. wa yarjuna ma indahu dan mengharapkan apa yang ada di sisinya. Wa yuqinuna annahum mulaqu rabbihim dan mereka yang yakin bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Jalla wa ala ba'dal mauti. Sekarang jalan dan nanti setelah maut. Wa annahum ilahi roji'un yaumal kiamah. Dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Lil hisabi wal jazai, untuk mendapatkan perhitungan dan balasan. Terima kasih banyak kalau fiqih pada jasa Allah khairah. Wa iyyakum. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonkanlah ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Jadi kalau kita merasa punya beban hidup ya mendapatkan musibah, maka mohon ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Dengan dua hal ini insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan ya, dan Allah akan berikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan sesungguhnya yang demikian itu yaitu memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga salat itu amatlah berat kecuali atas orang yang khusyuk. Kecuali atas orang yang khusyuk. Siapa tuh orang yang khusyuk? Bisa dijelaskan bahwasanya ini maksud dengan orang yang khusyuk adalah alladzina yakhshawnallaha wa yarjuna ma indahu. Yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentunya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqinuna annahum mulaqu rabbihim jalla wa ala ba'dal mauti. Dan mereka meyakini bahwasanya mereka akan menjumpai Rabb mereka yang maha mulia lagi maha tinggi setelah kematian. Jadi orang-orang yang khusyuk adalah orang yang meyakini bahwasanya kehidupan mereka hanyalah kehidupan sementara. Ya. Setelah kematian mereka, mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'una yawmal qiyamati lil hisabi wal jazai. Dan mereka meyakini bahwasanya mereka akan kembali pada hari kiamat, itu akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk hisabnya, untuk dihitung amalannya, wal jaza, dan untuk dibalas amalannya. Ini definisi orang yang khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salat dan khusyuk itu adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya ketika mereka meninggal dunia, mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat nanti semua manusia akan dihisab dan dibalas amalannya. Ini tafsir dari ayat yang 45 sampai 46 ya. Tadi harusnya baca ya sampai 46 ya, tapi enggak apa-apa. Sekarang lanjut. Ibu Reni, silakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Afan Bu Reni, suaranya bisa agak dikerasin soalnya kurang kedengarannya. Pelan banget ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya adalah orang-orang yang mengira bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka dan mereka akan dikembalikan kepadanya. Alazina isim mausul yang sifat ini naat ya Ustaz ya. Naat ya. Ya dhunnuna fi'il mudhari' fa'ilnya wawu. annahum anaknya namanya is apa namanya harfu taukid wanasbin ya. Hum ini ya. isim ina atau isim anaknya muraku isim anak ya khobar ina muraku ya robi ya khobar anak khobar anak terus robihim ini mudhaf ilaih muraku robihim tunggu Ustaz. Himnya mudhaf ilaih tapi himnya mudhaf ilaih ya kalau robinya ini maf'ul bihi ya Ustaz bukan enggak benar dia mudhaf ilaih dari mulaku ya langsung mudhaf ilaih aja mulaku enggak ada nunnya oh iya iya betul jadi mudhaf ilaih semuanya ya Ustaz ya wa-nya harfu harfu atfin anna harfu taukid wa nasbin hum-nya isim anna ilaihi jar majrur sekaligus khobar ana ya atau roji'unya ya roji'unya khobar ana ya tadi tafsirnya udah ya Ustaz lanjut ini enggak ada tafsirnya soalnya tadi tafsir udah dibaca enggak apa karena ibu baca lagi ayat 47 ya bani Israil adzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah dengan nikmatku yang sudah kami berikan yang sudah aku berikan kepadamu ya yang sudah aku berikan kepadamu dan kami sudah mengutamakan ya memberikan kelebihan kepadamu di atas di atas alal alamin di atas alam semesta gitu alam ya di atas semesta alam ya, ya harfu nida bani disebutnya apa ya Ustaz ya munada munada namanya ya istilahnya ya munada ya Israila. Iya, kalau ada huruf nida, suaranya munada. Ini munada mansub dia. Iya, munada. Munada. Israilanya mudhaf ilaih. Terus uzkuru fi'il amr. Fi'il amr ini fa'ilnya ya. Wau ya fa'ilnya ya. Ni'mati nikmat nikmati maf'ul bi ya-nya mudhaf ilaih allati isim mausul sebagai na'at an'amtu fi'il madhi fa'ilnya tu ya maksudnya Allah alaikum jar majrur wa harfu atfin anni anaknya harfu taukid wa nasbin ya-nya isim ana kemudian fadhaltukum khobar anaknya alal alamin jar majrur. Fadhaltukum jangan kayak gitu, dirinci dulu. Oh, fadhaltukum itu fi'il madhi fadhaltu ya, fa'ilnya tu terus kumnya mudhaf ilaih. Bentar ya. Hah? Maf'ul bih Ustaz. Jangan mudhaf ilaih. Taknya fa'ilnya. Ya taknya fa'ilnya, kumnya maf'ul bih. Nah, baru jumlah dari fadl tukum jadi khobarnya anna. Okay. Ya, alal alamin jar majrur. Tafsirnya ya zurriyatu Yaqub. Ya zurriyata Yaqub. Ya zurriyata Yaqub, tadzakkaru ni'amil katsirata 'alaikum. Washkuru li 'alaiha wa tadzakkat. Ini sama enggak wa tadzakkaru anni faddaltukum? Nah, wa tadzakkaru. Ya. Wa tadzakkaru anni faddaltukum ala alami zamanikum bikasrati al-anbiya wal kutubi al-munazzal ya oh ya wal kutubi al-munazzalati kataurati wal injili artinya ya wahai keturunan Yakub ingatlah kepada nikmatku yang banyak atas kalian dan bersyukurlah kepadaku atasnya Dan ingatlah bahwa kamu dulu sudah diberikan kelebihan atas apa namanya atas alam semesta pada zaman. Maksudnya atas umat lain di zaman kalian. Oh, atas umat-umat lain di zamanmu dengan banyaknya para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan seperti Taurat dan Injil. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. طيب الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Orang yang khusyuk ni, ayat yang 46 ini mendefinisikan siapa itu orang yang khusyuk ya. Orang yang khusyuk adalah orang yang menyangka, mengira sesungguhnya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka dan sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini definisi dari orang yang khusyuk. Itu orang yang meyakini ya bahwasanya mereka pasti akan bertemu dengan Rabb mereka. Jadi seperti tinggalnya mereka di dunia, mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Dan seperti keyakinan ya umat lain, kalau orang Islam meyakini bahwasanya setelah kematiannya ya, dia akan mengalami beberapa fase kehidupan lagi setelahnya sampai kemudian dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk dihisab dan juga dibalas semua amalannya. Baik. Kemudian ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, siapa itu bani Israil? Bani Israil adalah zurriyat Ya'qub, ya para keturunannya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah ya tentang nikmat aku yang telah aku berikan kepada kalian. "Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Dan sungguh aku telah melebihkan kalian dibandingkan umat-umat yang lain di zaman kalian. Jadi di ayat ini Allah mengajak kepada Bani Israel untuk mengingat berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah banyaknya nabi yang diutus kepada mereka dan juga banyaknya kitab yang diturunkan kepada mereka seperti Taurat dan Injil. Namun bersamaan dengan itu, ya harusnya kalau misalnya banyak rasul yang diutus kepada mereka, banyak kitab yang turun kepada mereka, harusnya orang Bani Israil adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi kenyataannya bahkan mereka adalah orang kali kufur pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ini menunjukkan bahwasanya seringkali hidayah itu tidak datang sekalipun jaraknya sangat dekat. Betapa banyak orang yang tinggalnya di samping masjid, tapi nggak pernah sampai ke masjid. Namun betapa banyak orang yang tinggalnya jauh dari masjid, tapi sampai ke masjid. Karena hidayah itu ya seringkali tidak berkaitan dengan kedekatan kita dengan tempat hidayahnya. Seperti Bani Israel, sekalipun mereka ya apa namanya banyak para nabi yang diutus kepada mereka, kemudian kitab-kitab diturunkan kepada mereka, tidak juga menjadikan mereka beriman. Disebabkan karena pengingkaran mereka. Karena sikap tidak mau menerima. Mereka ketika Allah berfirman kepada mereka, mereka mengatakan, sami'na wa'asun. Wal'iyadzubillah. Kami dengar dan kami langgar. Kami maksiat. Adapun seorang muslim yang mengaku menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah makna Islam sejatinya. Ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, ketika mengetahui ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan sami'na wa atha'na. Kami dengar dan kami taat ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-48. Faisal ya. Oke, Faisal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsharun. Dan takutlah kalian kepada hari yang tidak ada seorang pun dapat membela orang lain. Dan syafaat tidak diterima darinya. Dan adlun itu apa ya? Apa? Keadilan. Keadilan tidak diambil darinya. Dan mereka tidak akan ditolong. Wa harfu istina itaku fi'il amr fa'ilnya wau yauman maf'ul bihi la harfu nahyin nafyin nafyin tajzi fi'il mudori fa'ilnya nafsun nafsun fa'ilnya an nafsin jar majrur syai'an apa itu? Maful bih. Oh, maful bih. Wa harfu atfin la harfu naf harfu nafin ya. Terus yukbalu fi'il mudhari majzum minha jar majrur syafa'atun naibul fa'il. Nah. Wa harfu atfin la harfu nafin yukhozu fi'il mudhari majzum minha jar majrur adlun naibul fa'il. Wa harfu atfin la di sini nafin juga kan. Ya, lah harfu nafin ini. Humnya apa ya? Mubtada atau dhamir pasti? Humnya apa ya? Apa kira-kira? Dhamir pasti atau mubtada? Mubtada ya? Mubtada. Oh, mubtada. Infarun fil mudhari fa'ilnya wau. Ini mudhorinya mamnin majhul ya? Majhul. Mamnil majhul. Apa sih? Fi'lun mudhari'un mamnil majhuli. Ini fi'ilnya bukan fi'il ma'lum ini. Kan tidak pula mereka ditolong kan? Oh iya. Jadi fi'lun mudhari'un mamnil majhuli. Ya majhul. Khobarhum. Wawunya naibul fa'il. Oh iya. Wawunya naibul fa'il. Insya'ulnya khobarhum. Nah. Wahofu yaumal kiamati yaumun la yugni ahadun an ahadin syai'an wala yakbalullahu syafa'atan fil kafirina wala yakbalu minhum fidyatan walau kanat amwalul ardi jami'an wala yamliku ahadun fi hadzal yaumi an yataqaddama inasaratihim wa in qadhihim minal adzabi. Dan takutlah kalian kepada hari kiamat, hari yang tidak ada seorang pun yang membela orang lain, dan Allah tidak menerima syafaat dari orang-orang kafir dan tidak menerima fidyah apa Zat? Dari mereka keadilan ya. Tebusan. Oh, tebusan. Walaupun harta-harta walaupun dengan harta-harta di bumi sebumi semuanya. Dan tidak dan seseorang tidak memiliki pada hari ini penolong. Yeah. An yataqaddama untuk yeah, ini menolong kalau mau majemahin biar enak. Dan tak ada seorang pun yang memiliki pada hari ini kemampuan gitu ya. Oh, kemampuan untuk menyelamatkan mereka, menolong mereka dan menyelamatkan mereka dari azab itu. Inkozi menyelamatkan. Terus dari azab. Dari azab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kalian wahai Bani Israel akan suatu hari di mana seseorang itu tidak bisa membela seorang yang lain dengan apapun. Artinya nanti di hari kiamat seseorang itu akan ya mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Semua sibuk dengan urusannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mungkin ya punya pikiran untuk menyelamatkan orang lain karena semuanya sibuk ya dengan urusannya masing-masing. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan tidak diterima dari orang-orang kafir itu syafa'ah. Jadi tidak ada syafa'at bagi orang kafir. Wala yu'khadu minha adlun. Dan tidak diambil darinya adil, keadilan. Maksudnya adalah tebusan. Wala hum yunsarun. Dan tidak pula mereka itu ditolong. Ini adalah keadaan orang kafir di hari kiamat. Ya. Tafsirnya, wakhafu yawmal qiyamah. Dan takutlah kalian akan hari kiamat. Yauma la yughni ahadun an ahadin syai'a. Hari di mana seseorang tidak bisa membela, tidak bisa mencukupi ya orang yang lain dengan sesuatu apapun. Wala yaqbalullaha syafa'atan fil kafirina. Dan Allah tidak akan menerima syafaat ya bagi orang kafir. Adapun orang Islam ya akan mendapatkan syafaat ya. Banyak hal-hal yang bisa mengenai syafaat, diantaranya Al-Quran. Diantaranya Al-Quran, kemudian syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran, kita harus menjadi ahlul Quran. Ya, orang yang sering membaca Al-Quran. Membaca ayatnya, dan juga berusaha memahami maknanya, seperti apa yang alhamdulillah kita lakukan sekarang. Kita berupaya agar ayat-ayat Al-Quran ini kita pahami maknanya. Begitupun kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menjadi pengikut setia beliau. Kita menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah, sebagai uswah hasanah, yang semua ibadah yang kita lakukan ini kita lakukan berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita memperbanyak selawat ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wala yaqbalu minhum fidyatan, dan Allah tidak akan menerima tebusan dari mereka. Walau kanat amwalul ardi jami'an, sekalipun tebusannya itu berupa harta sepenuh bumi semuanya. Jadi kalau sekiranya ada orang paling kaya di dunia dengan harta triliunan rupiah, ya hartanya ini tidak akan bermanfaat kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta yang banyak dengan kebaikan yang banyak, sedekah yang banyak, yang dipegang oleh orang yang kafir, sama sekali tidak akan bermanfaat untuknya di akhirat. Ataupun bagi orang Islam, harta yang banyak apabila disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi pembelaannya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu kita, walaupun punya kelebihan harta, maka sering-seringlah kita mendermakan sebagian harta kita, ya untuk kita persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu dengan membangun pesantren, membangun masjid, membantu orang-orang fakir miskin, bersedekah. Harta yang semacam ini tentu akan bermanfaat bagi seorang muslim. Tapi ini kan ayat ini sedang berbicara tentang konteks orang kafir. Kalau orang kafir sekalipun dia bersedekah dengan sedekah sepenuh bumi, akan tetapi karena dia tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sedekahnya itu sia-sia. Ya. Kemudian wala yamliku ahadun fi hadzal yaumi an yataqaddama li nasratihim wa inqadihim min al-adabi. Dan tak seorang pun di hari kiamat ini ya memiliki kemampuan untuk ditolong atau diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu kalau sudah datang hari kiamat ya itu adalah hari pembalasan bagi mereka. Karena mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka di akhirat tibalah hari di mana mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak ada seorang pun yang dapat menolong mereka. Wala iyadu billah. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-49. Silakan Bu Martalina. Namun Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari pengikut Fir'aun, ya mereka menimpakan kepada kamu, kepada kalian azab yang buruk. Mereka menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan anak perempuan kalian hidup. Dan pada yang demikian adalah cobaan dari cobaan yang besar dari Tuhanmu, dari Tuhan kalian. Wow, huruf istinaf, iz zorof, najaina. Najaina fi'il madi, fa'ilnya nahnu, fa'ilnya nah, kum maf'ulun bih, min ali jar majrur, fir'auna fir'auna maf'ulun, min ali fir'auna maf'ulun bih. Mudah bilai. Oh iya. Ali Fir'auna mudah ilahi. Iya. Ali Fir'auna. Nah, Ustaz. Fir'aunanya yang mudah ilahi. Iya. Yasumunakum fi'il madi. Fa'ilnya wawu. Yasumunakum fi'il mudhari. Oh, iya. Fi'il mudhari. Fa'ilnya yasumunakum. Filnya wawunya. Wawunya. Kumnya maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang kedua. Maf'ulun bih kedua. Azabi mudhafun ilaih. Yuzabbihuna fi'il mudhari. Fa'ilnya wawu. Anba'a maf'ulun bih. Kum mudafun ilaih. Wayastahyuna wawunya ataf. Yastahyuna fi'il mudhari. Fa'ilnya wawu. Nisa'a maf'ulun bih. Kumnya mudafun ilai. Wa fi waw huruf ataf. Fi-nya fi zali jar majrur. Kumnya mudafun ilai. Bala zalikum bala'un Wa fi dzalikum bala'un mubtada. Mubtada khabarnya tadi. Jadi fi dzalikum kan jamak majhul sebagai khabar muqaddam ya? Iya, khabar. Nah, bala'un mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Min rabbi jar majhul. Mubtada muakhar. Iya, mubtada muakhar. Min rabbinya jar majhul kan? Mubtada muakhar. Min rabbi jar majrur azim min rabbi kan jar majrur mubtada lagi ya Ustaz? Hah? Ini naat ya, naat ke azim, ke balaun ya. Oh, naat. Naat. Ini ya, ini anak sawfi dalikum balaun azimun min rabbikum. Jadi azimun naat, naat ke balaun. Oh, nama Ustaz. Tafsir ya Ustaz. Wazkuru. Naam. Wazkuru ni'matana alaikum hina anqadhanakum min batusin fir'auna wa atba'ahu wahum yuziqunakum ashad dibai wahum yuziq ashad al-adabi. Tadi apa yuziqunakum benar Ustaz? Iya. Ashad. Iya, terus. Wahum yuziqunakum ashad al-adabi fayaktiruna min dhabhi fayuksiruna fayuksiruna min dhabhi abna'akum wa yastankuna nisa'akum lil khadimati wal amtihani wal imtihani ya yeah. Kan matuk bahagian mati. Nah, Ustaz. Wa fi zalika ikhtibarun lakum min rabbikum. Wa fi inja'ikum minhu ni'mata azimata. Ni'matun. Matun, azimatun. Ni'matun, azimatun. Tustujiba syukrallahi ta'ala fi kulli tastaujibu bu tastaujibu syukrallahi tastaujibu syukrallahi ta'ala fi kulli asurukum wa ajyalakum fi kulli usurikum wa ajyalikum usurikum wa ajyalikum dan bersyukurlah kalian atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian ketika menyelamatkan kalian dari penindasan Fir'aun dan pengikutnya dan kalian mereka telah menimpakan kepada kalian azab yang sangat berat. Fayuksiru namun dan maka mereka sering gitu aja. Maka mereka sering. Atau mereka banyak. Mereka banyak menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan anak perempuan kalian untuk menjadi budak. Dan hina ya Ustaz. Imtihan itu ya maksudnya untuk biji. Ya sama aja, imtihan sama kita sama. Budak. Maksudnya sama-sama jadikan budak. Budak. Dan pada itu menjadi ujian bagi kalian dari Tuhan kalian. Dan ja'ikum minhu ni'matan azim. Dan pada Inja'ikum ini apa Ustaz ya? Nikmat yang sangat besar. Diselamatkannya kalian. Dan diselamatnya kalian itu adalah nikmat yang sangat besar. Tastaujibu. Yang mengharuskan kalian untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala pada semua usurukum generasi zam ajalikum apa nih ustaz generasi ya? Iya sama zaman dan masa kalian gitu. Zaman dan masa kalian. Taib ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari ya keluarga Fir'aun. Yasumunakum su'al 'adab. Dari kejahatan Fir'aun yang menimpa kalian dengan azab yang buruk. Menyiksa kalian dengan siksaan yang buruk. Yudabbihuna abna'akum. Mereka menyembeli anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup anak wanita kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar ya dari Rabb kalian. Ya. Naam. Wa dzkuru ni'matana 'alaikum hina anqadnakum min batshi fir'auna wa atba'ihi. Dan ingatlah nikmat kami atas kalian ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan para pengikutnya. Wa hum yudhiqunakum ashaddal adab. Dan mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya menimpakan kepada kalian azab yang sangat keras. Fayuksiruna min dzabhi abna'ikum wa yastabqawna nisa'akum lil khidmati wal imtihani. Maka mereka banyak menyembeli anak laki-laki kalian dan membiarkan wanita kalian sebagai budak. Jadi di masa Fir'aun hidup, dia pernah bermimpi, ya, yang mana tafsiran mimpinya adalah akan lahir dari anak keturunan Bani Israel laki-laki yang akan menentang ya dan menghancurkan singgasananya Fir'aun. Ya, karena Fir'aun mendengar tafsiran semacam ini, lalu dia membuat kebijakan, ya setiap Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-lakinya itu wajib dibunuh. Ya. Anak laki-lakinya wajib dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membuat makar, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya maha berkuasa atas segala sesuatu sehingga Allah selamatkan ya Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang merupakan anak laki-laki dari Bani Israel, bahkan bukan hanya selamat ya, bahkan ia dididik langsung di bawah didikannya Fir'aun dan istrinya ya. Jadi ini merupakan salah satu tipu daya yang Allah lakukan ya, karena Allah maha melakukan tipu daya. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Fir'aun yang membuat kebijakan untuk membunuh semua ya, anak laki-laki yang dilahirkan oleh Bani Israel, ya ternyata malah mengambil anak laki-laki Bani Israel sebagai anak angkat. Ya, ini merupakan tipu daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nantinya orang yang akan menghancurkan Fir'aun adalah orang yang tumbuh besar di istana Fir'aun. Ya, ini adalah menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini yang latar belakangnya kenapa Fir'aun itu membuat kebijakan ya untuk membunuh anak laki-laki yang dilahirkan dari Bani Israel. Dan kita tahu bahwasanya memang Bani Israel ini lama tinggal di Mesir. Namun mereka ketika tinggal di Mesir ini menjadi masyarakat kelas 2 yang hidup di bawah penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya, karena memang di masa itu Fir'aun ini merupakan kerajaan yang sangat kuat. Ya. Sehingga Bani Israel menjadi tawanan mereka. Adapun wanitanya, mereka biarkan hidup. Karena para wanitanya dijadikan budak oleh orang Mesir. Ya. Di bawah kepemimpinan Raja Fir'aun. Wa fi dzalika ikhtibarun lakum min rabbikum. Dan pada yang demikian itu, terdapat ujian bagi kalian. Ya, dari Rabb kalian. Wa fi inja'ikum minhu ni'matun 'azimatun. Dan pada diselamatkannya kalian dari kejaran Fir'aun merupakan nikmat yang agung. Tastaujibu syukrallahi ta'ala fi kulli 'usurikum wa ajyanikum. Yang mengharuskan kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap masa dan waktu kalian. Jadi harusnya ya Bani Israel lagi-lagi harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah berikan nikmat berupa diselamatkannya mereka dari kejaran Fir'aun. Ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam memerintahkan seluruh kaum Bani Israel agar lari ya dari Mesir, Fir'aun dan bala tentaranya ini mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Tapi Allah selamatkan mereka. Allah selamatkan mereka dengan cara nanti yang akan kita baca di ayat ke-50. Namun sayangnya ya Bani Israel lagi-lagi kita melihat betapa ingkarnya mereka. Artinya sekalipun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada mereka, tetapi mereka tidak juga mau beriman. Bahkan nanti kita akan baca ya kisah selanjutnya di mana tidak lama setelah mereka diselamatkan ya dari kejaran Fir'aun dan Allah binasakan Fir'aun, mereka malah menjadikan patung sapi sebagai sembahan. Dan itu merupakan bentuk kezaliman kepada Allah yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang aneh nih orang Bani Israel ini. Ya. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun yang sangat kejam yang siap untuk memusnahkan Bani Israel. Bukannya bersyukur dengan menjadi hamba Allah yang taat, tapi malah mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan patung sapi. Inilah yang menunjukkan betapa buruknya akhlak dari Bani Israel. Makanya kalau kita lihat sekarang negara Yahudi ya, kenapa mereka seperti itu? Ya karena memang nenek moyang mereka dari dulu seperti itu, ya. Nenek moyang mereka itu seperti itu. Mereka ketika diingatkan untuk melakukan perbaikan, mereka malah berbuat kerusakan dan meyakini bahwasanya kerusakan yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Dan ini yang kita dapati orang Yahudi zaman sekarang. Ya, ketika mereka menindas saudara-saudara kita di Palestina, maka mereka mengklaim bahwa tindakan mereka itu adalah kebenaran untuk menjaga keamanan, ya. Memang ya orang Yahudi ini suka membolak-balikkan fakta. Dan ini memang sifat mereka dari zaman nenek moyang mereka. Ya. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-50. Silakan Bu Dayaris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qara'na bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ketika kami membelah lautan, fa anjaynakum, maka kami selamatkan kalian, wa aghraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa antum tanzurun, dan kalian melihatnya. Wa harfu istisnaf izzaraf faraqna fi'il madi na sebagai fa'ilnya, bikum jar majrur, al bahra mud mafulun bihi, fa harfu atfin, anjaina fi'lun madi na sebagai fa'il, Kum mudafun ilaihi. Eh, bukan mudafun ilaihi. Maful bi. Ya, maful bi, aduh. Wa harfu atfin. Agrokna fit maktub ya Ustaz ya? Apa fi'il madi aja? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi na sebagai fa'il. Ala maf'ulun bi kedua, bukan Ustaz. Ala maf'ulun bi. Nah. Fir'auna mudafun ilaihi. Emang ada maf'ul pertamanya kan agrokna anaknya fa'il. Ya, ala maf'ul bi. Ya salah Ustaz. Ala maf'ulun bi fir'auna mudafun ilaihi wa harfu atfin antum mubtada Ustaz. Apanya antum? Ya. Ya mubtada. Antum mubtada tanzuruna apa fi'il mudhari sebagai khobar. Iya, tanzuruna fi'il mudhari o-nya fa'ilnya. Nah, jumlah dari tanzurun sebagai khobar. Jumlah dari tanzurun sebagai khobar. 50. Terus. Wazkuru ni'matina. Ni'matina, Ustaz. Wazkuru ni'matina alaikum. Ah, ni'matana. Kan ni'ma fulbi. Wazkuru ni'matana alaikum hina fasolna bisababikumul bahro. Waja'alna fihi torikon. Ya bis ya bisatan torikon ya wajana fi turukon ya. Bukan torikon turukon ya bisatan turukon ya bisatan fa abirotum oh fa abartum fa an kozanakum min fir'aunakum wa an kozanakum min fir'auni wa junudihi. Min fir'auna. Iya, tidak bisa min nih. Min fir'auna wa junudihi. Min fir'auna wa junudihi. Minal halaki fil ma'i. Falamma dakhala fir'auna wa junudihi. Falamma dakhala fir'aunu. Falamma dakhala fir'aunu wa junu wa junuduhu ya. Wajunuduhu turukokum turukokum akhlaknahum fil ma'i amama a'yunikum dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami fasolna membelah laut. Bisa babikum apa Ustaz? Kami membelah dengan sebab kalian lautan. Kami membelah disebabkan kalian lautan. Wajahana dan kami jadikan dia sebagai jalan dan kami jadikan dia daratan sebagai jalan gitu, Ustaz. Maka kalian menyeberang. Dan kami jadikan padanya jalan-jalan yang kering, ya bisa tuh kering. Dan kami jadikan padanya jalan-jalan yang kering. Maka kalian menyeberang. Maka kalian pun ya menyeberanginya. Dan kalian pun menyeberanginya. Dan kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan tentara-tentaranya. Wa minal halaki dan dari kematian Fir'ma'i di dalam air. Falamma dakhala Fir'aun. Dan ketika Fir'aun datang dan masuk ya Pak. Datang dengan tentara-tentaranya. Untuk menggempur ya, kalian. Dan ketika Fir'aun dan tentaranya memasuki jalan-jalan kalian. Dan ketika Fir'aun datang memasuki jalan-jalan kali. Dan ketika Fir'aun dan tentaranya datang memasuki jalan-jalan kalian, maka kami menggempurnya. Kami binasakan mereka. Kalian, maka kami binasakan mereka di air di depan mata kalian. Kan mata kalian. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik jazakallahu Ustaz. Baik. Wa idz faraqna bikumul bahra fa ajainakum. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan, maka kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan ya Fir'aun dan bala tentaranya, sedangkan kalian ya melihat mereka tenggelam di lautan. Jadi ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, di mana ketika mereka ingin lari dari Fir'aun karena mereka sudah tidak tahan dengan kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun dan tentaranya, mereka ya ketika melarikan diri dari Fir'aun ini terdesak karena di depan mereka ada lautan, ya ada laut merah, ya di depan mereka ada lautan laut merah, sedangkan di belakang mereka ada Fir'aun dan tentaranya yang siap untuk memusnahkan mereka, siap untuk membunuh ya Bani Israel. Jadi mereka dihadapkan oleh dua bahaya. Ada lautan di depan, ya mati tenggelam, atau melawan Fir'aun. Tentu kalau mereka melawan Fir'aun, binasa juga. Karena jumlah ya Fir'aun dan tentaranya lebih banyak. Dan mereka datang dengan persenjataan yang lengkap. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk memukul tongkatnya ya, ke Laut Merah. Sehingga Laut Merah pun terbelah. Ya, Laut Merah terbelah. Laut yang semula ya banyak airnya lalu menjadi jalan yang kering. Ya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel bisa melewatinya. Ya. Lalu Nabi Musa dan kaumnya melewati laut tersebut. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya berhasil menyeberangi lautan, maka Fir'aun pun ya dan tentaranya hendak mengejar mereka dengan cara mengambil jalan yang sama, ya karena jalannya kering, ya jalannya kering. Tapi ketika mereka berada di tengah-tengah lautan, Allah tenggelamkan mereka supaya ya Bani Israel ini selamat dari kejaran Fir'aun. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Logikanya, kalau seseorang baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kematian, harusnya orang tersebut sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang tersebut harusnya dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terbukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasaannya bisa menolong mereka. Namun nyatanya, nanti kita akan lihat pada ayat yang selanjutnya bahwasanya ya Bani Israel ini merupakan ya kaum yang sangat ingkar, sangat kufur nikmat. Betapapun banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka tetap tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjadi hamba Allah yang tulus ya. Yang ada tidak lama setelah mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun ini, mereka tiba-tiba menjadikan patung sapi sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil hikmah ya, bahwa untuk menjadi seorang Muslim, ya, maka kita harus banyak bersyukur, banyak mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu akan menjadikan kita hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diucapkan di lisan kita, ya. Syukur itu bukan hanya sebatas mengucapkan alhamdulillah saja. Tapi harus dilanjutkan dengan perbuatan nyata. Yaitu dengan menjadikan diri kita ya dengan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itulah hakikat muslim yang sejati. Jadi kita mengambil ibrah dari kisah Bani Israel bersama Nabi Musa dan juga Fir'aun ini ya, bahwasanya kita harus banyak bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan mendorong kita makin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian mungkin untuk materinya sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya pernah ada pertanyaan, mungkin sampai sini pelajaran kita semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.